Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan kita sebagai hamba-Nya tentu wajib untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Ikhwatiddin azakumullah, Islam adalah agama yang memberikan keselamatan kepada pemeluknya. Islam menjaga jiwa, harta, kehormatan dari seorang pemeluknya. Siapapun dia, selama dia memeluk Islam, maka wajib untuk dijaga darahnya, kehormatannya, hartanya, untuk kemudian tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Islam pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hal-hal yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita diharuskan menjaga lisan kita agar tidak bertutur kata yang bisa menjadikan bencana bagi kehidupan umat manusia. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga tangan kita, kaki kita, agar tidak digunakan kepada hal-hal yang bertentangan atau sesuatu yang menyelisihi syariat. Demikian pula Islam menjaga kita untuk memelihara pandangan mata kita, penglihatan kita. Kenapa demikian? Karena semua apa yang ada pada diri kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika segenap nikmat yang ada pada diri kita, nikmat adanya tangan, nikmat adanya kaki, nikmat adanya lisan, nikmat adanya pendengaran, telinga, penglihatan, mata dan yang selainnya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi seorang muslim terlarang bagi dia mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya nikmat pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Itu maknanya bahwasannya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agar pandangan mata kita tertuju kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kemudian pandangan mata itu kemudian menjadi sesuatu yang akan mengancam diri kita sendiri. Kenapa dikatakan mengancam kepada diri kita? Karena sesungguhnya pandangan mata itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat nanti. Manakala nikmat memandang ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka tentu akan menjadikan diri orang yang dikarunia nikmat memandang itu akan mendapatkan celaka, mendapatkan sesuatu yang mencelakakan dirinya di akhirat nanti. Atau bahkan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menurunkan iqab, hukuman ketika di dunia. Wal'iyadubillah. Oleh karena itulah nikmat ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kemudian pandangan ini menerawang kepada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecintaan terhadap sesuatu yang sifatnya keduniaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dijadikan pada diri manusia, dijadikan indah pada diri manusia kecintaan terhadap syahwat, keinginan-keinginan yang sifatnya keduniaan. Keinginan-keinginan terhadap apa? Yaitu an-nisa, kepada wanita. Keinginan terhadap al-banin, anak-anak. Keinginan terhadap harta benda yang bertumpuk. Keinginan terhadap harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, atau binatang ternak dan ladang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah lah sebaik balasan. Maka apabila kita mencermati ayat-ayat ini, satu sisi kita dibekali, telah menjadi fitrah bagi manusia senang terhadap segala sesuatu yang sifatnya keduniaan. Tetapi di satu sisi kita pun harus bisa menjaga bahwasannya apa yang menjadi kesenangan kita dalam masalah-masalah keduniaan hendaknya bisa kita peroleh dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Seseorang senang kepada wanita itu adalah sesuatu yang normal. Apalagi misalnya seorang yang telah tumbuh balig, maka syahwatnya, keinginan-keinginan biologisnya mulai tumbuh. Ketertarikan terhadap lawan jenis itu adalah sesuatu yang mulai berkembang pada dirinya. Maka pada saat-saat yang demikian, apabila tidak dibekali dengan tuntunan agama yang sebaik-baiknya, apabila tidak dibekali dengan pendidikan yang baik, maka anak-anak yang tumbuh syahwatnya ini, tumbuh ketertarikannya kepada lawan jenis, akan menggunakan keinginan-keinginan ataupun syahwatnya pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berpandangan ataupun menerawang kepada lawan jenis, maka akan sulit untuk kemudian menahannya. Kenapa demikian? Karena yang demikian ini tidak dibiasakan, terlatih untuk bisa menahan pandangannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Ullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, pandangan terhadap lawan jenis. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu macam syahwat itu, yaitu terhadap An-Nisa. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, "Fabada'a binisa'i li'annal fitnata bihin asyaddu." Penyebutan An-Nisa dengan penyebutan yang pertama di dalam ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang macam-macam syahwat itu. Yang pertama disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwasannya fitnah wanita, fitnah terhadap kaum wanita itu asyad, lebih keras fitnahnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Kama sabata fi sahih." Sebagaimana hal yang demikian ini disebutkan di dalam as-sahih, yaitu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang fitnah itu lebih membahayakan bagi laki-laki selain daripada fitnah terhadap wanita. Maka karena fitnah terhadap wanita ini sedemikian disebutkan, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Dan hendaklah kalian berhati-hati terhadap dunia dan berhati-hati terhadap wanita. "Fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa." Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekhususan lagi. Kalau tadi di dalam ayat surat Ali Imran ayat ke-14 Allah menyebutkan bermacam-macam bentuk syahwat yang intinya itu adalah keinginan-keinginan terhadap yang disebut dengan mata'ul hayat, perhiasan kehidupan dunia. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan fattaqud dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah dunia lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang khusus, yang khusus perlu mendapat perhatian yang lebih fokus, yaitu fattaqun nisa, hati-hati kalian dari wanita. Kita telah tahu tadi di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 bahwasanya wanita adalah bahagian daripada perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Dan sekarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang hal yang disebut dengan dunia, terkhusus adalah wanita. Ini menunjukkan bahwasannya fitnatun nisa asyad, fitnah wanita itu lebih keras dibandingkan dengan fitnah-fitnah keduniaan yang lain. Ya. Maka oleh karena itu, ya, dan orang-orang terdahulu kita pun bisa belajar. Disebutkan dalam hadis ini, fa inna awwala fitnata bani Israel, karena sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa bani Israel kanat fin nisa, ya, disebabkan karena wanita. Ya. Maka dalam hal yang demikian ini, kita hendaknya untuk bersikap hati-hati. Tentu saja yang demikian ini bisa menjadi fitnah terkhusus wanita, manakala tuntunan syariat tidak diperhatikan. Tetapi apabila tuntunan syariat itu benar-benar diperhatikan, maka termasuk dalam masalah nisa, wanita akan menjadi sesuatu yang positif. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, fa'amma idha kanal qasdu bihinal i'faf wa qasratil awlad fahadha matlub marghub fih. Fahadha matlubun marghubun fih mandubun ilaih. Adapun apabila tujuannya itu adalah dalam rangka al-i'faf, menjaga kehormatan, menjaga kehormatannya dan memperbanyak keturunan, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang dituntut, sesuatu yang disukai, dan sesuatu yang termasuk dari hal-hal yang disunnahkan. Kalau kaitannya keinginan-keinginan terhadap dunia ataupun wanita ini terkait dalam kerangka sesuai dengan tuntunan syariat, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang sangat baik. Seperti seseorang yang senang kepada wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka kepada wanita, kepada parfum, mesik harum-haruman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi. Maka kesenangan-kesenangan ini selama dalam tuntunan syariat yang demikian ini adalah sesuatu yang disukai, sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang dicintai. Karena itulah di dalam agama kita diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu orang istri. Batas maksimal adalah 4. Ini adalah bentuk bagaimana di satu sisi Islam mendorong kepada umatnya untuk berhati-hati terhadap wanita, tapi di satu sisi Islam pun membolehkan selama sesuai dengan tuntunan syariat. Karena itulah, mengingat yang demikian ini, maka untuk supaya fitnah terhadap wanita itu tidak sedemikian menjadikan sesuatu yang mencelakakan diri orang tersebut, Islam memberikan tuntunan. Di antara tuntunan agama kita yaitu hendaklah menjaga pandangan mata kita. Kenapa menjaga pandangan? Karena sesungguhnya awal komunikasi itu diantaranya melalui pandangan mata. Awal interaksi, ketertarikan terhadap lawan jenis itu berawal dari pandangan mata. Oleh karenanya, agama menuntunkan kepada kita, apabila seseorang melakukan satu bentuk pandangan mata yang tidak terkontrol, tidak terkendali, maka hendaklah dia untuk menundukkan pandangannya. Dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membonceng Al-Fadl bin Abbas di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl bin Abbas membonceng atau bonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika itu musim haji, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji. Kemudian datang seorang wanita dari kalangan Khaz'an, dari suku Khaz'an, yang meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika wanita itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan kepala Al-Fadl bin Abbas, memalingkan kepala Al-Fadl ini. Kenapa? Tujuannya agar Al-Fadl tidak melihat kepada wanita itu. Maka melihat apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Fadl ini, ayah Al-Fadl bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya paman beliau. Beliau bertanya, engkau palingkan anak pamanmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu syabban wa syabbatan falam aman syaitan alaihima. Aku melihat pemuda-pemudi yang ketika dilihat itu ada sesuatu yang tidak bisa aman dari godaan syaitan atas kedua orang tersebut. Maka inilah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan kepala Al-Fadl, karena tidak merasa aman. Tidak merasa aman dari apa? Tidak merasa aman dari syaitan. Kita melihat bahwasannya syaitanlah yang akan mendorong seseorang untuk kemudian terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk mengumbar pandangan kepada lawan jenis. Maka dari kisah ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik yang baik. Apa yang terjadi pada peristiwa Al-Fadl ini hendaknya menjadi perhatian kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf terhadap sepupunya, yaitu Al-Fadl. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan keselamatan kepada Al-Fadl. Karena sesungguhnya Nabi melihat di balik dua pandangan pemuda-pemudi ini, di situ ada yang bermain, yaitu syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, sebagai seorang rasul yang membawa rahmah, membawa kasih sayang, dan bentuk kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara memalingkan seorang pemuda yang pandangannya mengandung sesuatu yang aneh. Artinya mengandung sesuatu yang bersifat syahwat terhadap lawan jenisnya. Dan yang demikian ini tentu kita akan mendapat pelajaran bagaimana kaum muslimin sekarang, bagaimana para aba mereka, ayah-ayah mereka justru membiarkan anak-anaknya untuk melihat orang-orang yang memang tidak dihalalkan untuk dilihat. Ya. Apa bentuknya? Ya. Berbagai macam. Satu contoh, di rumah ada televisi, itu adalah satu bentuk. Bagaimana seorang ayah sebagai pimpinan keluarga membiarkan anak-anaknya kemudian melihat wanita-wanita yang tampil di televisi itu, padahal kita tahu mereka yang tampil di televisi bukanlah wanita-wanita yang kemudian berpakaian menutup aurat, justru menampilkan seluruh auratnya. Dalam pengertian menampilkan hal-hal yang semestinya ditutup. Maka yang demikian ini tentu berdasarkan kisah Nabi memalingkan kepala Al-Fadl ini, tentu kita pun wajib pula untuk membimbing mereka, orang-orang yang dibawa tanggung jawab kita, untuk tidak melihat yang diharamkan ini. Jadi bukan semata-mata menundukkan pandangan itu apabila berpapasan dengan wanita di jalanan, tetapi bisa jadi wanita itu berkunjung ke rumah seorang muslim melalui televisi atau melalui hal-hal yang sifatnya mungkin gambar, foto, dan seterusnya. Ini yang akan membawa kerusakan, kerusakan pandangan, kerusakan yang sifatnya syahwat dan lain sebagainya. Oleh karena itulah penting bagi kita memperhatikan yang demikian ini. Maka penting bagi kita memperhatikan bentuk-bentuk yang demikian itu. Jangan sampai kemudian aurat bisa dilihat, aurat baik itu aurat yang dibalik pakaian ataupun aurat dibalik pintu, artinya rumah kita, hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya. Apa yang menyebabkan seseorang terdorong untuk mengumbar pandangan? Yang pertama, tentu saja bahwasanya pada diri orang tersebut tidak memiliki rasa malu. Seseorang yang tidak memiliki rasa malu, dia akan melakukan perbuatan berdasarkan kehendaknya. Fa'ilam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila pada diri seseorang sudah tidak ada rasa malu lagi, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Berbuatlah kehendak sesuai dengan kehendakmu. Demikian juga ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan senantiasa mengumbar pandangan matanya. Dia tidak merasa malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seseorang yang memiliki rasa malu itu akan memberi kebaikan bagi dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kullah. Bahwasannya sifat malu itu adalah sesuatu yang baik, akan memberikan kebaikan. Atau al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu semuanya akan bisa mendatangkan kepada sesuatu yang baik. Nah, ketika sifat malu ini sudah tercerabut, sudah tidak ada pada diri seseorang, maka kemudian orang tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Termasuk diantaranya dia tidak bisa menjaga pandangan matanya. Kenapa? karena dia sudah tidak memiliki rasa malu. Inilah yang menjadikan seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seseorang dalam keadaan lemah iman, maka dia akan melakukan satu bentuk pelanggaran dalam masalah pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianat mata yang khianat. Artinya apa? Artinya bahwasannya pandangan itu ditujukan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kha'inatul ayun, pandangan yang khianat. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dengan sebab lemah iman itu kemudian pandangan seseorang menjadi berkhianat. Dia tidak ingat bahwasannya apa yang dilarang itu justru akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Yang ketiga, seseorang terdorong untuk mengumbar pandangan mata, yaitu jahil, tidak mengetahui dampak negatif dari mengumbar pandangan tersebut. Minimal seseorang yang mengumbar pandangan matanya, dia akan tersiksa oleh hasil dari pandangan matanya. Seseorang yang sudah terlanjur melihat sesuatu yang tidak patut bagi dia untuk dilihat, maka itu akan terekam di dalam benak mereka, benak orang tersebut. Ketika hal-hal itu terekam di dalam benak, maka dia menjadi manusia yang tersiksa. Dia akan senantiasa ingat selalu kepada orang yang dilihatnya. Dia pernah melihat, oh si fulana begini, begini, begini. Maka itu akan terus terekam di dalam memorinya. Ya, mau makan, ingat kamu, kan begitu. Mau tidur, ingat kamu, kan gitu. Ya. Mau belajar di bukunya, ingat kamu, kan gitu. Keragunan lihat monyet, ya ingat kamu juga. Itu adalah dampak, dampak negatif dari seseorang yang telah mengumbar pandangan matanya terhadap sesuatu yang tidak baik. Tersiksa batinnya. Dan ini adalah sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang menguras energi dia. Kalau dia punya iman, dia menahannya. Tapi kalau dia tidak punya iman, dia akan mencari-cari. Dia akan melakukan langkah-langkah berikutnya untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Apa? Entah dengan cara mungkin mencari informasi di mana rumahnya si fulana ini. Kan akhirnya jadi tersibukkan. Setelah tahu rumahnya di situ, dia berusaha untuk bagaimana bisa menghubungi si fulanah ini. Dan seterusnya. Demikian. Kemaksiatan demi kemaksiatan akan dia lakukan setelah itu. Berawal dari apa? Berawal dari mengumbar pandangan matanya. Ini adalah, kalau akibat-akibat ini tidak difahami, akibat-akibat ini tidak bisa dimengerti, dia jahil terhadap dampak negatif ini, maka dia akan senantiasa melampiaskan pandangan matanya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihatnya. Karena itu, ketika seseorang jahil terhadap dampak negatif dari mengumbar, akibat mengumbar pandangan mata, maka dia akan terus terjatuh kepada perilaku yang tidak baik ini. Yang keempat, seseorang terdorong untuk senantiasa mengumbar hawa nafsunya, mengumbar pandangan matanya, karena dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dia tidak bisa mengontrol, mengendalikan keinginan-keinginan nafsu dia. Karena sesungguhnya dia semestinya harus menahan diri. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Dan seseorang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, maka sudah semestinya dia menahan nafs dari al-hawa, dari keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini terus. Semestinya seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mengerem, menahan, mengendalikan hawa nafsu yang timbul pada dirinya. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang melihat seorang wanita, falyati ahlahu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian? Hendaklah engkau datangi istrimu. Ketika seseorang kemudian naik syahwatnya melihat yang lawan jenis yang bukan mahramnya, naik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyati ahlahu." Datangilah oleh engkau istrimu. Kenapa demikian? Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena yang demikian ini akan mampu untuk mematahkan keinginan-keinginan yang tumbuh pada dirinya. Keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, itu akan tertundukkan dengan jalan yang dihalalkan oleh syariat. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, inilah agama yang sedemikian indah, menjaga kehidupan itu sedemikian rupa sehingga kehidupan itu tenang, tentram. Bahkan untuk menjaga pandangan kita pun, ketika kita bertamu, ketika kita berkunjung, maka kita memposisikan untuk tidak berada di hadapan pintu, yang ketika pintu itu dibuka, mata pandangan kita bisa masuk ke dalam, sehingga aurat di balik pintu itu terlihat. Maka hendaknya yang demikian ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang baik. Ketika dia bertamu, ketika dia mengetuk pintu, posisi tubuh berada di satu tempat yang apabila pintu itu dibuka, pandangan mata kita tidak langsung menerawang masuk ke dalam rumah. Begitulah semestinya, dan begitulah adab yang diajarkan di dalam agama kita. Sehingga dengan demikian apa? Diri kita pun terjaga, orang yang di dalam pun saudara kita yang didatangi pun merasa aman dengan kedatangan kita, merasa aman atas kehadiran kita. Dan demikianlah tuntunan agama ini, bagaimana adab itu diterapkan, bagaimana adab itu diajarkan kepada pemeluknya, sehingga kemudian dengan dia menunaikan, melaksanakan adab itu, dirinya selamat, orang lain pun merasa aman dengan kehadiran kita. Jangankan masuk tanpa izin, menerawangkan pandangan masuk ke dalam rumah saja kita tidak melakukannya. Maka kalau keadaan kehidupan kaum muslimin seperti ini, kehidupan tetangga bertetangga akan nyaman, kehidupan di dalam bermasyarakat juga demikian. Kenapa demikian? Karena aurat yang berada di balik pintu terjaga keamanannya. Kenapa terjaga keamanannya? Karena orang-orang yang datang mengerti adab. Orang-orang yang datang mengerti bagaimana dia harus beretika ketika dia bertamu. Yang seperti ini adalah merupakan tuntunan mulia dari agama kita. Sedemikian besar perhatian Islam terhadap hubungan interaksi antar tetangga, antar sesama muslim dan yang lainnya, sehingga dengan demikian fitnah karena pandangan mata ini bisa benar-benar dieliminir, diminimalisir sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak terjadi, minimal tidak kemudian peristiwa yang demikian ini akan berkembang terus. Oleh karena itu pendidikan yang demikian sangat penting ditekankan, terutama kepada anak-anak kita yang mulai tumbuh menjadi remaja. Tanamkan kepada mereka adab-adab terhadap lawan jenis. Tanamkan kepada mereka bagaimana seorang laki-laki harus bersikap apabila melihat lawan jenisnya. Demikian juga yang dari kalangan wanita, tanamkan bagaimana apabila seorang wanita melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka yang demikian ini penting dalam rangka untuk mendidik mereka menjadi pemuda-pemuda yang penuh ketaatan dan mampu mengendalikan, mengontrol keinginan-keinginan syahwatnya, sehingga kemudian mereka selamat melewati masa remaja ini. Di tengah kehidupan di mana nilai-nilai terhadap interaksi terhadap lawan jenis ini sedemikian hancur, kita memang sulit dikepung dari sana sini dengan berbagai macam stimulus-stimulus yang akan merangsang syahwat seseorang. Bagaimana tidak? Sekarang kita lihat iklan sabun. Iya. Yang diiklankan sabun atau wanita? Hah? Yang diiklankan kan sabun, tapi gambar yang paling besar gambar wanitanya. Ini karena memang di dunia periklanan orang-orang jahil yang mengelola, tidak mengerti bagaimana hukum gambar, tidak mengerti bagaimana menampilkan aurat wanita dan seterusnya. Yang demikian ini tentu keadaan yang sangat memprihatinkan, keadaan yang bisa menjadikan seseorang terdorong untuk senantiasa mengumbar hawa nafsunya. Waliyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Ya. Oleh karena itu tumbuhkanlah pada diri kita muraqabah, ya, merasa kalau diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwasannya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takutlah kalau saat itu kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan nafsu yang bergejolak, dalam keadaan fitnah pandangan itu sedemikian tajam, sedemikian lama terhunjam di dalam diri kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian kita nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa'iyadzubillah. Oleh karenanya untuk menghindari hal yang demikian, carilah teman yang baik. Cari teman yang baik, agar teman yang baik ini ketika kita lupa, kita diingatkan. Al-Fadl bersama Rasulullah, ketika akan terjadi satu bentuk sesuatu yang terlarang, karena pendampingnya adalah orang baik, maka kepala Al-Fadl dipalingkan. Ini adalah hikmah, ya, ataupun kebaikan kita memiliki teman-teman yang soleh, ya, sehingga ada tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menasehati untuk menetapi kebenaran, saling menasehati untuk senantiasa, ya, tetap bersabar. Sehingga dengan demikian ketika seseorang akan melakukan kemaksiatan karena temannya baik, maka dia akan melarangnya, dia akan mencegahnya. Inilah diantara bentuk-bentuk upaya-upaya agar kita terbebas ataupun terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah pandangan mata. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita serap pada kesempatan sore hari ini. Dan ini adalah sebagai peringatan terhadap diri kita untuk senantiasa bisa menjaga pandangan mata kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan, sikap istiqamah untuk senantiasa menjaga nikmat Allah yang satu ini, yaitu berupa pandangan mata, sehingga nikmat yang satu ini benar-benar diwujudkan, digunakan untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.